cintaku sampai di sini karena kasihku tiada setia, karena kasihku tiada setia kisah cintaku. Thank you.

permata hati kau baru saja pandai senyum dan tertawa. Wahai anakku permata hati kau baru saja pandai senyum dan tertawa. Sambil tertawa memegang bola lalu

each other.